Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah Lilbarbahari. Akhir dari pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita membaca kalamnya Imam Al-Barbahari rahimahullah terkait ciri-ciri ahlul bid'ah ketika mereka menyematkan gelar-gelar jelek terhadap ahlus sunnati wal jamaah. Orang-orang Rafidhah misal, mereka-mereka yang membenci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menjelek-jelekannya dan mengkafirkan mereka. Mereka akan menggelari ahlus sunnati wal jamaah yang mencintai para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnati wal jamaah mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah dari kalangan ahlul bait atau yang bukan dari kalangan ahlul bait, semua dicintai oleh ahlu sunnati wal jamaah. Orang-orang Syiah Rafidhah akan menyematkan gelar jelek kepada ahlu sunnati wal jamaah sebagai nasibi. Sebagai nasibi, orang-orang yang katanya membenci ahlul bait. Padahal ahlu sunnati wal jamaah mencintai seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dari kalangan ahlul bait ataupun tidak? Rafidhah tidak terima. Rafidhah tidak terima dengan keyakinannya ahlu sunnati wal jamaah. Mereka menyatakan cintai kami ahlul bait dan berlepas diri dari sahabat-sahabat yang lain. Demikian pula pada pertemuan yang lalu sudah kita lewati gelar jelek yang disematkan oleh Jahmiyah terhadap ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah mereka menetapkan, mengimani dan menetapkan nama-nama yang baik bagi Allah Azza wa Jal dan sifat-sifat yang tinggi serta mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding terbalik dengan Jahmiyah. Jahmiyah mengingkari seluruh nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Menurut mereka, orang yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, maka dia akan menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga Jahmiyah menyematkan gelar musyabbihah atau mujassimah kepada ahlu sunnati wal jamaah. Musyabbihah ataupun mujassimah itu adalah istilah mereka, orang-orang Jahmiyah, yang mereka berikan kepada ahlu sunnati wal jamaah bahwa ahlu sunnah menyembah, beribadah pada sosok tubuh yang sama dengan makhluk. Ini istilah mereka. Padahal ahlu sunnati wal jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal yang sesuai, yang layak dengan kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jal. Allah memiliki pendengaran karena Allah sendiri yang menetapkan dalam Al-Quran bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yasma' mendengar. Allah melihat. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala melihat. Karena sifat melihat itu ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Demikian pula ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat banyak. Dan mendengarnya serta melihatnya Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah Azza wa Jal. Dari sisi kaifiyah dan kunhus sifat, hakikat sifat itu, maka berbeda antara makhluk dengan al-khaliq. Antara satu makhluk dengan makhluk yang lain saja, walau memiliki persamaan nama, dan persamaan sifat, tetapi pada hakikatnya berbeda. Contohnya tangan, manusia punya tangan, monyet punya tangan. Apakah sama persis? Jawabannya berbeda. Manusia punya kekuatan, gajah juga punya kekuatan. Sama-sama memiliki sifat kekuatan al-quwwah. Akan tetapi kekuatan dua makhluk ini berbeda. Ini antara sesama makhluk, jelas terlihat perbedaannya. Tentu perbedaan sifat yang ada pada makhluk yang serba kekurangan ini dengan sifat yang ada pada Al-Khaliq, zat yang maha kuat, maha sempurna, perbedaannya lebih jelas lagi. Ahlus sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang tidak sama dengan nama dan sifat para makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama dan sifat sesuai dengan kemahaagungan dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau seperti ini yang diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, mereka orang-orang jahmiyah tetap enggak terima. Kalian mujassimah, kalian musyabbihah. Dari sini kita mengetahui bahwa oh si fulan itu yang menyematkan gelar jelek terhadap ahlu sunnah, berarti dia mu'tazilah atau jahmiyah. Orang-orang yang mengingkari, menafikan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jal. Ini pembahasan yang sudah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Qala al-imam al-barbahari rahimahullah. وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ تَكَلَّمْ بِالتَّوْحِيدِ وَاشْرَحْ لِيَ التَّوْحِيدِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجِ مُعْتَزِلِي. Apabila engkau mendengar seorang berkata tentang ahlu sunnati wal jamaah, berbicaralah engkau tentang tauhid dan jelaskan kepadaku apa itu tauhid. Ketahuilah bahwa orang itu adalah khariji mu'tazili, seorang yang berpemikiran khawarij dan yang berpemikiran mu'tazilah. Mereka orang-orang mu'tazilah memiliki lima dasar dalam pemahaman mereka, dalam keyakinan mereka. Al-usulul khamsah lil mu'tazilah, ini terkenal bahwa kelompok sesat mu'tazilah atau di masa sekarang ini para pemuja akal, orang-orang aqlaniyun yang bangga dan selalu mengedepankan akalnya daripada dalil, disebut dengan mu'tazilah. Mereka memiliki lima pondasi dalam pemahamannya. Yang pertama adalah tauhid, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah di sini. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid. Apabila engkau mendengar seseorang berkata, coba kamu bicara tentang tauhid. Apa itu tauhid? Pondasi pertama orang-orang Mu'tazilah adalah tauhid. Namun berbeda dengan tauhid yang didefinisikan, yang diyakini, diimani oleh ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah meyakini tauhid adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan, mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan harus mengingkari sesembahan-sesembahan yang lain. Ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Mereka orang-orang mu'tazilah menyatakan tauhid, namun yang diinginkan adalah nafyus sifat, menafikan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Mu'tazilah meyakini al-asma, mereka menetapkan asma'ul husna, tetapi hanya sekedar nama tanpa sifat, karena mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Allah memiliki nama As-Sami', zat yang maha mendengar. Apakah Allah mendengar? Tidak, kata mereka. Allah memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Apakah Allah memiliki Al-Ilmu? Jawab mereka, enggak. Allah hanya memiliki nama dan nama itu mujarradul asma, hanya sebatas nama saja. Tidak terkandung padanya sifat Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki kekuatan, Allah tidak memiliki keinginan dan seterusnya. Semua sifat-sifat Allah diingkari. Kata mereka, alasannya hampir sama dengan Jahmiyah. Kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga mereka harus mentauhidkan Allah Azza wa Jal, yaitu menafikan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ini dasar yang pertama yang ada pada Mu'tazilah. Yang kedua, Al-Adlu. Mereka menerapkan Al-Adl. Namun yang dimaukan dengan Al-Adl di sini adalah Nafiyul Qadar. Menafikan takdir Allah Azza wa Jal yang ada pada makhluk. Mereka menyatakan bahwa makhluk itu menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada turut serta ataupun campur tangan Allah Azza wa Jal pada perbuatan hamba. Manusia, dia berbuat semau dia sendiri. Dia yang menciptakan perbuatannya sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Azza wa Jal. Karena kata mereka, kalau manusia itu telah ditentukan perbuatannya oleh Allah Azza wa Jal, yang berbuat dosa dan kemaksiatan, kemudian nanti di yaumul qiyamah disiksa, berarti Allah tidak adil. Karena Allah yang menetapkan takdir atas mereka, kemudian Allah sendiri yang menyiksa mereka. Ini keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Maknanya al-adl adalah nafyul qadar. Menafikan takdir Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kalau manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri, yang beramal soleh dapat pahala berupa al-jannah, yang berbuat kejelekan dia akan mendapatkan siksa api neraka, itu adil. Karena perbuatan jelek mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah menyiksa mereka, itu merupakan keadilan dari Allah Azza wa Jalla atas perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka. Ini alasan mereka. Sehingga pondasi yang kedua bagi mereka Mu'tazilah adalah al-adlu. Namun yang dimaukan adalah nafyul qadar. Yang ketiga, al-manzilatu bainal manzilataini. Ini yang ma'ruf, yang sering kita dengar, bahwa di antara prinsip dasar Mu'tazilah dari lima prinsip yang mereka yakini adalah al-manzilatu bainal manzilatain. Maknanya bahwa pelaku dosa besar itu berada dalam satu tempat di antara dua tempat. Antara iman dan kufur. Inilah pelaku dosa besar tengah-tengah tempatnya. Dikatakan muslim enggak karena dia melakukan dosa besar. Dikatakan kafir juga bukan karena dia masih muslim. Lantas bagaimana? Kata mereka, sudah kita buatkan nama yang lain, yaitu al-manzilatu bainal manzilatain. Di dunia ini dihukumi tengah-tengah. Bukan muslim, bukan kafir. Namun nanti di yaumul qiyamah, mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar yang meninggal dunia di atas dosanya dan tidak bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama dengan orang-orang khawarij. Sama dengan keyakinan orang-orang khawarij. Kemudian yang keempat, di antara lima pondasi Al-Mu'tazilah, yang keempat adalah infadhul wa'id. Infadhu al-wa'id. Menjalankan janji. Apa maknanya? Allah tabaraka wa ta'ala di dalam banyak ayat dalam Al-Quran selalu memberikan ancaman. menjalankan ancaman, afwan, menjalankan ancaman infadzul wa'id. Allah di dalam banyak ayat dalam Al-Quran selalu memberikan ancaman berupa neraka kepada mereka-mereka yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Sehingga apabila ada pelaku dosa besar yang meninggal dunia, maka wajib bagi Allah untuk memasukkannya, menyiksanya, dan meletakkannya di dalam neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini makna dari infadul wa'id. Mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu wajib bagi Allah untuk menyiksanya kekal di dalam neraka. Allah tidak boleh mengampuni mereka. Allah tidak boleh memperingan dosa mereka. Allah tabaraka wa ta'ala tidak boleh kemudian mengeluarkan mereka dari neraka dan masuk ke dalam al-jannah. Tidak boleh. Karena kalau terjadi hal seperti itu, maka al-wa'id yang ada dalam Al-Quran itu sia-sia. Ancaman yang ada dalam Al-Quran itu sia-sia. Akal mereka yang bermain di sini. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya selain dari kesyirikan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Ai liman taba wa anab. Bagi hamba-hamba Allah yang bertaubat, bagi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Demikian pula dalam hadis Bitaqah yang kita kenal, seorang dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dia hanya membawa satu kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang lainnya asijillat, gulungan-gulungan, lembaran-lembaran besar penuh dengan catatan dosa. Namun ketika ditimbang antara bitaqah dengan sijillat tadi, fatashat asijillatu wa thaqulatil bitaqah. Ternyata gulungan-gulungan catatan dosa yang dilakukan oleh hamba tadi naik terangkat dalam mata timbangan tadi. Sementara yang kartu kecil bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah turun ke bawah. Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hamba ini, dosa-dosa hamba ini tadi. Sekian banyak adillah, dalil yang menyebutkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hamba yang Allah kehendaki selain dari kesyirikan. Sementara mereka Mu'tazilah menyatakan enggak. Pelaku dosa besar harus wajib bagi Allah untuk menyiksanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini pondasi mereka yang keempat yang mereka sebut dengan infadzul wa'id. Yang kelima, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Pondasi yang kelima yang ada pada Mu'tazilah, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Apa maknanya? Bukan maknanya seperti yang ma'ruf di tengah-tengah ahlu sunnah, man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adha'ful iman. Bukan ini yang dimaukan oleh mereka, tetapi maknanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah jawazu al-khuruji 'anil sultanil ja'ir. Bolehnya memberontak dari penguasa yang jahat, penguasa muslim yang jahat, sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kata mereka. Maka boleh memberontak terhadap pemimpin penguasa muslim yang jahat, yang jelek. Ini lima pondasi yang dimiliki oleh al-Mu'tazilah. Maka manapun dari lima hal ini, ketika ada seorang sunni salafi berbicara tentang tauhid sesuai yang dimaukan dalam Islam, berbicara tentang al-adl, berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, berbicara tentang fa'ilul kabira minal muslimin, maka Mu'tazilah akan menyematkan gelar-gelar jelek kepada ahlu sunnati wal jamaah tadi. Fa'lam, kata beliau, annahu khariji mu'tazili, ketahuilah bahwa yang menyematkan gelar-gelar jelek terhadap ahlu sunnati wal jamaah ketika membahas tentang tauhid dengan makna yang benar, ketika membahas tentang adl dengan makna yang benar, ketahuilah bahwa mereka itu yang menyematkan gelar jelek terhadap ahlu sunnah adalah jahmi mu'tazili. Pasti seorang yang berpemikiran jahmiyah atau mu'tazilah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.